Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ini ngaji malam ini agak spesial. Yang pertama karena barengan sama sepak bola. Iya, ini sesuatu yang berat ninggal sepak bola itu. Ya, oke. Dan tidak harus dianggap yang nonton sepak bola lebih jelek daripada yang datang ngaji. Karena menyimpulkan semacam itu tidak sesederhana kelihatannya. Kalau yang nonton sepak bola itu dasarnya adalah cinta tanah air, sebagaimana Nabi juga cinta sama tanah airnya, terus mbok niati aku arep niru Nabi cinta sama tanah kelahiran, itu sunnah, bisa dapat pahala. Sebaliknya kalau ngajimu niatnya misalnya hanya untuk dapat status santri, apalagi santri, itu berarti tidak ada pahalanya. Yang ada pahalanya yang nonton sepak bola. Bahkan menurut saya, di antara contoh, kamu kan sering kesulitan nyari contoh cinta yang sejati. Biasanya contohnya ibu. Kamu bisa sekarang ambil contoh. Contoh cinta yang sejati adalah penggemar sepak bola. Dibela-belain, teriak-teriak badannya, dicat, dibela-belain itu. Padahal dia juga tidak dapat apa-apa, malah bayar. Itu kan tidak ada pamrihnya apa-apa, betapa tulusnya para penggemar sepak bola itu. Oke, jadi kapan-kapan kalau kamu mungkin menjelaskan contoh cinta yang sejati adalah fans sepak bola. Biasanya contohnya ibu. Oke, itu istimewanya malam hari ini yang mungkin harusnya sekarang slide-nya bukan itu, tapi kita nonton live. Nah, nanti jam 9 kita mulai lagi ngajinya. Oke, nanti update skor ya, sudah berapa-berapa. Malam ini kita nyampe ke sesi komunikasi yang ketiga. Saya ambil intercultural communication. Sengaja saya ambil tema ini, meskipun tema ini sebenarnya mungkin agak sangat bau kampus. Yang saya sasar sebenarnya interkulturalnya. Mumpung dekat sama 17 Agustus. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi selama ini kita sadar bahwa cirinya orang Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadar bahwa kita macam-macam. Kalau tentang bahwa Indonesia itu plural, hidup ini plural, macam-macam, itu insya Allah semua orang sadar dan menerima. Problem utamanya adalah kalau ngerti bahwa hidup itu macam-macam, selanjutnya bagaimana? Nah, yang selanjutnya bagaimana ini yang tidak semua orang pinter. Kalau sekedar menerima bahwa realitas itu plural, kehidupan itu plural, ya insya Allah susah orang membantah bahwa hidup ini plural. Kecuali filsafat. Kalau filsafat dia bisa bilang bahwa hidup itu sebenarnya satu. Sufi juga begitu. Tapi secara sosiologis, antropologis, sosial, budaya, politik, ekonomi, diakui atau tidak bahwa hidup kita ini macam-macam, plural. Agama juga macam-macam, suku juga macam-macam, ras macam-macam, golongan macam-macam. Makanya di kita diwanti-wanti jangan sara. Maksudnya jangan sara itu bukan berarti kamu gak boleh ngomong sara. Gak boleh ngomong tentang suku, gak boleh ngomong tentang ras, tentang agama, ya boleh. Awas keliru. Kadang-kadang orang kalau ada ngomong tentang agama, ya gak usah ngomong agama, sara. Gak begitu maksudnya. Maksudnya jangan sara itu jangan mendiskriminasi orang, jangan melecehkan orang, jangan meminggirkan orang dengan dasar perbedaan sara, perbedaan suku, agama, ras, golongan. Maksudnya itu, bukan kok setiap ngomong tentang suku, ras, golongan tidak boleh. Nanti anak sekolah itu ngomongnya banyak saranya. Anak kampus itu tiap hari ngomong sara. Kalau kalian kan paling ya ditambahi nggak cuma sara tapi saru. Nah itu, loh, kalau ngomong tidak apa-apa, yang tidak boleh itu melecehkan, mendiskriminasi, meminggirkan orang, memaki orang, dan seterusnya atas dasar perbedaan sara, itu yang tidak boleh. Jadi tidak apa-apa orang ngomong sara kalau konotasinya, konteksnya tidak untuk konflik, maunya itu. Jadi awas keliru. Oke, jadi itu tadi semangatnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika, makanya intercultural communication, komunikasi interkultural. Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sudah dapat tafsir jauhnya. Itu kan ngambil dari Sutta Soma. Sebenarnya ketika kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu muncul di Sutta Soma, arahnya adalah sinkretisme agama Siwa dan agama Buddha. Mojopahit itu kan nanti terkenal khas, dia punya jalur agama yang khusus namanya agama Siwa Buddha. Ini unik, Siwa itu ya Hindu. Kalau di kita kan hari ini kita bisa agama Hindu sendiri, agama Buddha sendiri. Tapi zaman Mojopahit itu ada semacam sinkretis namanya Siwa Buddha. Kok bisa, katanya Mpu Tantulal, ya bisa saja. Ya Siwa sama Buddha itu memang dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya baik. Kalau bahasamu kemarin ketika ngomong spiritualitas, ya intinya hakikatnya sama. Makanya Bhinneka Tunggal Ika, kelihatannya beda tapi hakikatnya sama. Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran, tidak ada kebajikan yang menduai. Podo apik di sana ya apik di sini, podo apike, jadi tidak harus dipertentangkan. Nah itu konteksnya, itu ngomong Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi setelah ngerti bahwa kita berbeda, kajilah lebih dalam, sebenarnya perbedaan itu hanya di permukaan. Kalau itu kebenaran dan kebaikan, insya Allah sama. Itu maknanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ditafsirkan oleh para founding father bahwa Indonesia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetapi kita harus tetap bersatu. Itu diarahkan ke situ. Memang konotasinya memang dari kalimatnya bisa dibawa ke sana. Jadi kalau orang Indonesia kok konflik gara-gara agama, itu sebenarnya menyalahi semangat Bhinneka Tunggal Ika tadi. Dari konsep dasarnya bahwa kalau itu kebaikan, kalau itu dharma, tidak akan mendua, podo apike. Kayak tadi ya contohnya, ngaji sama sepak bola, itu bisa sama-sama baik. Maka yang ngaji tidak boleh nganggap yang sepak bola lebih jelek, atau sebaliknya yang sepak bola nganggap ngaji lebih jelek. Itu dua-duanya baik dalam perbuatannya, podo apike. Jadi kecuali tadi, kalau ada motif di awal yang jelek, nah itu bisa jadi jelek. Nonton sepak bola nggo taruhan misalnya, itu jadi elek. Atau ngaji hanya nyari, daripada nganggur atau nyari kopi aja, itu ya bedone. Jadi levelnya beda, tapi hakikat perbuatannya ya sama aja. Oke. Jadi itu, makanya kita butuh kelanjutannya. Kalau memang benar kita beda-beda, selanjutnya bagaimana? Kita mengelola perbedaan itu bagaimana? Dari situ nanti ada isu namanya intercultural communication. Berkomunikasi dengan setting budaya yang berbeda. Oke, bismillah. Kita mulai. Definisinya itu, apa sih intercultural communication itu? Communication between at least two people from different cultures. Komunikasi setidaknya minimal antara dua orang dari budaya yang berbeda. Minimal dua. Kalau sendiri tidak jadi komunikasi. Harus dua orang. Tapi ada loh komunikasi transendental. Komunikasi transendental itu komunikasi dengan dirinya sendiri. Orang berpikir itu sebenarnya orang yang sedang ngobrol dengan dirinya sendiri. Cuma kapan-kapan kita ngomong itu. Hari ini kita ngomong komunikasi yang normal. Komunikasi interaksi antara minimal dua orang dari budaya yang berbeda. Ya kalau budayanya sama pak, ya tetap komunikasi. Tapi yang tidak perlu dibahas, wong sudah sama. Yang jadi masalah itu kan yang budayanya berbeda. Dan ini perbedaan itu sunnatullah. Ya itu saya kasih ayat lah, ngaji kan diawali ayat. Itu kan Allah sendiri menegaskan di antara ayat-ayatnya Allah, ayat itu ini sebenarnya termasuk bukti bahwa yang harus dibaca itu tidak cuma Al-Quran, karena ayat-ayat Allah itu banyak. Antara lain ini namanya ayat kauniyah. Di antara ayat-ayat Allah adalah khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi. Berarti langit bumi itu harus dibaca. Jadi ilmuwan, saintis itu membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi ya, sama mereka juga membaca ayat Allah sebagaimana kita membaca Al-Qur'an. Wahtilafu al-sinatikum, dan perbedaan bahasamu. Macam-macam. Bahasa Jawa, Inggris, Arab. Wa alwanikum, dan warnamu, warna kulit. Itu ayatnya Allah loh. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang hitam sekali. Ada yang macam-macam. Orang Indonesia aja kan kita menyebutnya kuning ya ndak kuning, hitam ya ndak hitam. Gabungan kuning sama hitam, coklat misalnya. Atau ada yang hitam sekali, ada yang putih sekali, ada yang putih agak merah terus kita sebut bule. Ada yang itu ayat-ayat Allah. Maksudnya keragaman itu ayat-ayat Allah. Ayo dibaca. Jadi ngaji. Dalam definisi ini, kalau kamu jalan-jalan di mall atau jalan-jalan di Malioboro, mau kemana? Mau ngaji apa? Membaca ayat Allah. Nonton turis lewat, nonton. Itu kan ayat-ayat Allah juga. Ya. Jadi bisa jadi baik ternyata. Nongkrong di mall itu mau melihat bagaimana beragamnya ayat-ayat Allah. Dopamin ayatihi masalahnya. Kamu rekreasi ke Parang Tritis, rekreasi ke Kaliurang, itu kan lihat ayat-ayat Allah. Statusnya kayak kamu ngaji Al-Quran. Cuma hasilnya saja beda. Kadang-kadang kamu tidak bisa ngontrol itunya, jadi hasilnya beda. Oke, itu bisa. Levelnya kayak ngaji, karena sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Lihat pilpres itu yo ayat-ayat Allah. Sak gegerannya sekalian itu yo ayat-ayat Allah. Nanti tergantung kamu nanti dapat apa dari situ. Oke. Jadi keragaman itu sunnatullah dan kita punya kewajiban mengelolanya. Malam ini kita ambil satu sub bagian cara mengelola keragaman itu dalam aspek gimana cara kita berkomunikasi menghadapi keragaman. Ini juga ayat lagi. Kacamatanya di mana ya? Oke, silahkan dibaca sendiri. Ini ayatnya populer sekali. Al-Hujurat ayat 10, Luqman 18, Al-Ma'idah ayat 5, 1. Ya. Tambahi siji benampo. Yang hujurat itu biasanya dipakai dalil untuk teman-teman yang pacaran. Ya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Untuk ta'aruf. Jadi kalau pacaran itu haram, kalau ta'aruf ada dalilnya. Nah itu dalilnya Al-Hujurat ayat 10. Jadi jangan pacaran lah ya, ta'aruf saja. Karena sesuai firman Allah, inna akromakum indallahi atqakum. Jadi su'uba wa qabaila tadi, ayat kalimat selanjutnya ini menunjukkan bahwa tidak ada kelebihan. Apakah itu Nusantara sama Arab, apakah itu Barat sama Timur, semuanya selevel. Apakah itu hari ini kan ramai Islam Arab apa Islam Nusantara, semuanya selevel. Yang membedakan level bukan statusnya tapi ketakwaannya. Inna akromakum indalloi atkokum. Kamu tidak perlu bangga, saya grupnya Islam Nusantara, oh saya grupnya Islam asli yang dari Arab. Itu tidak bisa dibanggakan. Yang bisa dibanggakan apa? Ketakwaanmu. Karena inna akromakum indalloi atkokum. Hanya itu saja faktor pembedanya. Siapa yang lebih bertakwa, dia yang lebih dekat sama Allah. Dan tidak usah ayel-ayelan, Allah yang lebih ngerti siapa yang lebih takwa. Makanya kalimat terakhirnya innallaha alimun khabir. Allah itu maha tahu, maha dapat info, khabir itu tahu yang sangat dalam. Jadi kamu tidak usah gegeran saling nunjuk orang siapa yang lebih takwa, siapa Islamnya yang lebih benar, Allah yang lebih tahu. Cukup kamu berusaha jadi orang yang bertakwa, nanti Allah tahu. Jangan banggakan apapun selain ketakwaan. Nah, ini maksudnya ayat itu, cuma kita sering lupa. Bukan karena tidak tahu, tapi saking apale. Ayat ini kan sering kita baca. Terlalu sering dibaca sampai apal, sampai seolah-olah kita sudah menjalankannya, padahal mungkin belum. Sama kayak surat Luqman ayat 18. Wala tusyir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang lain. Dalam konotasi apa? Sombong. Wala tamsi fil ardi maroha. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Jadi berpaling karena merasa besar. Kamu tidak level. Aku tidak butuh ngomong sama kamu. Karena kamu masih di bawah. Ah, kamu tidak ngerti apa-apa. Memalingkan wajah dari manusia yang lain, tidak cuma sama orang beriman dong, itu kalimatnya sama nas. Kamu sombong di depan siapapun dilarang oleh Allah. Wala tamshi fil ardi maroka, apalagi jalan dengan sombong. Jadi sombong itu penyakit yang sangat samar kelihatannya, kita harus hati-hati. Barang siapa sombong, kadang-kadang disebut dia sedang musyrik, sirik kecil. Sombong itu merasa besar, merasa penting, merasa benar. Itu kayak orang sirik kecil. Karena semacam menyaingi Allah. Oke, pokoknya diingat-ingat ini rumusnya. Biasanya kalau orang kamu bisa ndak sombong saja, akan mudah jadi memperbaiki akhlakmu yang lain. Tapi kalau sudah merasa sombong, susah. Sumbernya hasad, dengki, iri, itu biasanya sombong ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi Allah tidak cinta, tidak suka dengan orang yang suka membesar-besarkan diri dalam kesombongan. Ini juga ayat yang sangat sering kita baca, cuma sering juga kita lupakan. Jadi jangan sampai sombong. Yang terakhir, ini rumus-rumusnya kalau dalam Islam, dalam komunikasi interkultur dengan orang lain yang beda budaya. Yang pertama tadi, kita satu level, yang membedakan hanya ketakwaannya. Kemudian jangan sampai kita sombong, merasa lebih bermartabat, lebih mulia. Dan yang terakhir, kunu qawwamina lillahi syuhada abil qisti. Allah nyuruh kita adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai menjerumuskanmu kebencianmu pada satu kaum yang membuatmu tidak adil. Tidak boleh benci pada satu kaum yang mendorong sampai tidak adil. Suka tidak suka, senang tidak senang itu wajar. Tapi Al-Quran wanti-wanti jangan sampai suka tidak suka ini, senang tidak senang ini, mendorongmu berlaku tidak adil. Meskipun kamu benci misalnya karena menurutmu jelek, tidak pantas, tidak baik, tapi harus tetap adil. Adil itu berarti apa? Berikan haknya, penuhi haknya yang memang harus dia dapatkan. Makanya minggu pertama kemarin waktu komunikasi ada kalimatnya Voltaire, mungkin aku tidak setuju dengan kata-katamu, tapi hakmu untuk ngomong tetap aku bela mati-matian. Nah, itu contohnya, jangan sampai kebencian pada satu kaum mendorongmu untuk tidak adil. Karena tidak suka sama kelompok ini, apapun dari kelompok ini, kamu anggap salah. Bahkan urung ngomong, bu anggap salah. Wis. Pokoknya salah kabeh. Nah, itu tidak adil namanya. Sementara yang kamu suka, kamu anggap benar terus. Itu juga tidak adil. Jadi wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Tidak boleh, tidak adil. Nanti ada tagihannya kalau tidak adil. I'dilu huwa akrobu litakwa. Kalau tadi yang membedakan level itu ketakwaan, di antara cirinya ketakwaan itu orangnya adil. Semakin kamu tidak adil, semakin kamu jauh dari takwa. Siapapun yang punya karakter tidak adil, ketakwaan jauh dari dirinya. Dan Allah menegaskan wattaqullah. Kalimat terakhirnya sama kayak Al-Hujurat ayat 10. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu yang kamu lakukan. Allah ngerti apapun yang terbersit dalam dirimu, besar atau kecil. Ya, jadi rumus kalau dari ayat-ayat ini pembukaan kita. Dalam Islam, keragaman itu diakui. Manusia itu setara. Silahkan saling memahami karena itu ayat-ayatnya Allah. Jangan sombong, jangan merasa lebih besar, lebih bermartabat, lebih mulia. Satu-satunya parameter kamu boleh merasa lebih besar adalah karena ketakwaannya. Dan yang terakhir, sebenci apapun, setidak suka apapun kamu pada satu kelompok, harus tetap adil. Oke, kamu ingat-ingat tiga ayat ini. Sopo ngerti kamu disuruh ceramah tentang ya pergaulan dengan budaya yang berbeda. Oke, bismillah kita lihat menyikapi keragaman. Yang pertama, kita lihat dulu manusianya. Ada tipe-tipe manusia. Ada psikolog namanya Otto Rank. Katanya Otto Rank, manusia itu ada tiga jenis. Model manusia menghadapi budaya keragaman di tengah komunitasnya. Ada manusia yang cirinya adaptif, ada manusia yang cirinya neurotik, ada manusia yang cirinya kreatif. Yang adaptif ini orang yang cepat sekali beradaptasi. Baru kenal sehari langsung akrab. Baru di Jogja sehari sudah merasa kerasan luar biasa. Itu orangnya adaptif. Sudah tidak mau pulang, sudah. Nah, itu adaptif, namanya cepat. Ganti kos bolak-balik, santai aja, senang. Pokoknya wis kerasan. Nah, itu tipenya adaptif. Kan ada yang susah sekali beradaptasi. Kebalikannya adaptif itu neurotik. Kalau neurotik ini susah beradaptasi. Jadi yang dipikir dirinya sendiri terus. Tidak bisa, pokoknya yang lain harus manut dirinya. Nah, itu neurotik. Ada lagi kreatif. Kalau kreatif ini agak gabungan antara adaptif dan neurotik. Dia paham tentang masyarakatnya, bisa beradaptasi, tapi dia tidak manut begitu saja. Dia bisa menciptakan standar-standar kebenarannya sendiri, malah orang lain yang bisa manut dia. Itu tipe orang kreatif. Misalnya kalian satu kos, berdua apa berempat. Kalau orang adaptif, begitu masuk dia bisa langsung klik sama siapa saja. Kalau orang neurotik, kliknya lama. Kalau orang kreatif, dia yang dikliki. Orang ingin ikut kamu. Misalnya, enaknya malam ini makan di mana ya? Nah, itu usulmu yang diterima. Malam kayak gini, enaknya di angkringan saja, sesuai kondisi ekonomi kita. Oh ya, wis aku manut misalnya. Nah, itu kreatif. Kamu bisa bikin standar sendiri, yang lain ikut. Orang adaptif begitu dikasih begitu, ayo ya ke angkringan. Oke, aku ikut, di mana saja aku bisa kok. Beda sama yang neurotik. Kalau yang neurotik bingung dewe. Mau sih di angkringan memang cocok sama kantongnya, tapi gimana ya? Nah, suwi deh. Nah, itu neurotik. Jadi ya kamu sendiri, kamu teliti dirimu sendiri, kamu ini orang yang gampang nyambung ataukah susah nyambung, ataukah kreatif. Orang adaptif itu nanti bisa gonta-ganti partai, santai aja. Sekarang partai A, besok partai B, tipenya adaptif. Ya, kalau neurotik bingung dia, dikeluarkan dari partai stres, itu neurotik. Kalau kreatif, bikin partai sendiri nanti ya. Nanti yang lain biar ikut. Oke, jadi tipe-tipe ini nanti menentukan dalam komunikasi. Orang yang adaptif itu cepat tergabung, cepat masuk dalam komunitas dan bisa bergaul dengan nyaman, berkomunikasi dengan lancar. Kalau neurotik biasanya lama. Sudah berpuluh tahun di Jogja masih susah saja, makan gudeg enggak cocok, makan bakpia enggak suka, makan geplak giginya sakit. Neurotik itu susah. Atau kreatif. Kalau kreatif itu makan gudeg enggak cocok, ya dia bikin versi sendiri gudeg yang kayak Jawa Timuran misalnya. Nah, itu kreatif itu. Jogja suka manis-manis, bikin gudeg yang enggak manis. Gudeg yang pahit misalnya, nah, itu kreatif namanya. Jadi, ya kamu cermati dulu dirimu, ada di tipe mana. Orang hidup sebenarnya butuh kadar tertentu dari tiga-tiganya. Orang yang terlalu adaptif biasanya nanti hidupnya kayak minggu lalu ya, berada dalam kerumunan. Dia enggak kelihatan. Orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Di level tertentu dia bisa jadi oportunis. Atau enggak punya identitas. Kehilangan identitas, terlalu cair. Jadi kita butuh bermasyarakat tapi tetap harus punya individualitas. Kebalikannya orang neurotik. Kalau orang neurotik, dia susah beradaptasi, identitasnya kuat, tapi dia tidak bisa bersosialisasi. yang dipikir hanya dirinya, dirinya, dirinya terus, aku terus. Orang lain dianggap tidak ada. Itu neurotik. Kalau kreatif, ini orang ini bagus. Tapi kalau dia terus-terusan kreatif, nanti jatuhnya juga kehilangan adaptifnya. Perjuangan untuk jadi kreatif terus-menerus itu berat. Karena untuk jadi kreatif, kamu harus memulai dari adaptif, tapi tidak kehilangan neurotik. Lahirnya kreatif. Oke, jadi ya kamu cermati mana porsi paling besar dalam dirimu. Seharusnya level-level intelektual kayak kalian adanya di kreatif. Bukan follower, tapi trendsetter. Kalian yang harusnya bikin tren. Tapi kok isine follower semua, ya berarti eman-eman. Kamu berarti kelompoknya adaptif. Jadi hanya ikut apa yang terjadi di sekelilingmu. Yo, coba kamu cek Instagrammu, kamu cek Facebookmu, Twittermu, berapa juta kamu follow dan berapa banyak kamu di follow back. Ya, nah, itu sekarang parameternya itu ya. Oke, jadi itu katanya Utureng. Ini nanti menentukan dalam komunikasi. Problemnya ini, kenapa harus diatur? Karena jangan sampai jatuh ke sini. Prejudice, ethnocentris, stereotip, dan diskriminatif atau diskriminasi. Prejudice itu su'udzon. Itu definisinya panjang, kamu baca sendiri. Tapi prejudice itu su'udzon. Belum-belum sudah menganggap jelek. Oh, kalau orang itu alah mesti nanti. Nah, itu biasa, itu namanya prejudice. Kamu pokoknya sebelum lihat kenyataannya kamu sudah nganggap negatif. Itu namanya prejudice. Meskipun mungkin isinya memang begitu jelek, tapi kamu tidak boleh memvonis di awal. Kalau divonis di awal namanya prejudice. Ngaji filsafat, hati-hati mesti sesat besok. Itu prejudice. Bahwa besok mungkin sesat beneran, itu kan besok, bukan sekarang. Iya, sekarang belum kelihatan ya. Jadi itu namanya prejudice, gak boleh. Jadi kecuali sudah ada kenyataannya. Prejudice itu kalau dalam bahasa agama bisa disebut fitnah, su'udzon, itu prejudice. Karena tidak nyata, negatif dianggap nyata. Terkecuali kalau sudah jelas sesatnya, kenyataannya sudah sesat, tidak apa-apa disebut, oh itu sesat, oh itu ahli, itu bukan prejudice namanya. Kayak yang sekarang ramai itu, apa? Kerajaan ubur-ubur. Oh itu. Pinter ya. Lu gitu pengikutnya banyak loh, aku heran. Itu saya enggak tahu kerajaan ubur-ubur itu logikanya dari mana. Jangan-jangan penggemar SpongeBob itu. Oh no. Aliran pakai kerajaan ubur-ubur. Oke. Mungkin saking sumpeknya, saking judeknya melihat situasi di sekeliling terus mengalami semacam halusinasi-halusinasi. Mungkin. Oke. Terus itu prejudice ya. Kalau itu sudah jelas sesat. Itu ideologinya agak unik-unik. Tadi saya baca ada bahwa Nabi Muhammad itu perempuan, bahwa yang kayak-kayak gitu. Yang kedua, etnosentris. Etnosentris itu menganggap jelek karena afiliasi kelompok. Orang mana? Madura. Madura. Mesti ngono kaya-kaya nih. Itu etnosentris. Orang mana? Eropa. Eropa. Mesti seks bebas ya kan? Orang sana mesti ateis. Itu namanya etnosentris. Orang mana? Saya orang Papua Nugini. Saya orang Afrika. Ala Afrika. Mesti orang hitam-hitam belum beradab. Itu etnosentris. Kamu tuduh karena kebudayaannya, karena etnisnya, terus kadang kamu merasa lebih tinggi, lebih baik. Itu namanya etnosentris. Ini juga penyakit dalam hubungan antar budaya. Ada lagi stereotype. Kalau sebenarnya ini kayak etnosentris, cuma lebih luas. Enggak etnosentris itu karena etnisnya. Stereotype itu ya anak yang belajar filsafat ini mesti hidupnya kacau, enggak karu-karuan, enggak pernah mandi, rambutnya gondrong. Itu stereotype. Aktivis itu mesti lulusnya sampai semester 14, enggak lulus-lulus misalnya. Itu stereotype. Begitu lihat aktivis, ala kamu mesti nanti lulusnya lama, percaya aja. Itu namanya stereotype. Jadi menganggap jelek orang karena statusnya. Padahal mungkin enggak begitu. Itu sama kayak prejudice tadi. Faktornya enggak cuma karena kelompoknya kalau dia gagal, kalau dia lulusnya lama, tapi sejak awal sudah kamu klaim bahwa karena kelompoknya. Oh, kalau partai itu mesti begini, kalau partai ini mesti begitu. Itu namanya stereotype. Begitu ketemu orang dari partai apa, Mas? Dari partai ini. Ah, mesti. Itu stereotype. Oke, termasuk yang stereotype, yang pakai cadar mesti begitu, yang pakai sarung mesti ini, yang pakai jenggot mesti, itu stereotype. Hati-hati. Tidak boleh jatuh pada stereotype. Yang terakhir, kalau ini sudah tindakan, diskriminasi. Berdasarkan prejudice, berdasarkan etnosentrismu, berdasarkan stereotype-mu, terus kamu melakukan tindakan yang tidak adil. Itu namanya sudah diskriminasi. Yang kulitnya hitam, duduk di belakang ya. Yang depan yang mulus-mulus saja. Itu namanya diskriminasi. Yang pinter-pinter di depan, yang tidak pinter di belakang. Itu namanya diskriminasi. Jadi tidak boleh. Stereotype, etnosentris, prejudice yang diwujudkan, yang jadi sumber terus melahirkan ketidakadilan. Itu namanya diskriminasi. Oke. Yang cantik-cantik saya antar. Kalau tidak cantik, tidak. Itu diskriminasi. Sama-sama teman, ya. Kalau sempat, ya diantar. Cuma ya kalau ada yang cakep sama jelek, sama-sama minta diantar, ya diantar semua gantian. Ya. Ya yang cantik dulu. Nanti kalau tidak capek ya yang. Oke, itulah gayamu kan ngono. Kalau yang tidak cakep minta bareng Mas. Gitu. Aduh, ada kuliah tambahan. Itu namanya diskriminasi. Terus. Ini masalahnya ya. Jadi kenapa kita harus belajar berkomunikasi yang baik. Jangan sampai jatuh ke situ. Kalau kamu tidak percaya, coba ceklah semua konflik sosial yang terjadi. Pasti diawali dari itu. Pasti ada itunya. Apakah itu konflik antar agama, intern agama, antar budaya, intern budaya. Pasti ada unsur awalnya. Prejudice, etnosentris, stereotype, dan muncul tindakan yang diskriminatif. Oke, terus ini ada teori kalau kamu mungkin ada yang tertarik ngangkat skripsi, tesis, disertasi tentang penyakit-penyakit interkultural tadi. Ini teori dari namanya Milton Bennett. Biasanya budaya itu antar budaya kalau bertemu itu diawali dari denial, terus defense, terus minimization, terus acceptance, terus adaptation, terus integration. Yang pertama etnosentrisme, yang terakhir etnorelativisme. Denial itu nolak moh. Jadi misalnya budaya baru masuk zaman sejarah, misalnya agama Islam masuk, diakui apa enggak, awalnya mesti denial, ditolak oleh orang lokal, entah dengan keras atau pelan-pelan, tapi biasanya denial. Cuma ya pertemuan antar budaya ini kan enggak terelakkan. Kamu nolak pun dia tetap datang. Kamu anti barat, barat tetap datang. Apalagi zaman hari ini, teknologi informasi luar biasa, ditolak, denial. Kalau sudah terpaksa harus datang dalam budaya kita, biasanya kalau denial enggak mungkin kita defense. Awas lo ya, jangan sampai terpengaruh, itu defense. Jadi mulai hati-hati. Oke, dia masuk di sini, tapi jangan sampai kita dipengaruhi. Terus minimization. Biasanya terus minim, sedikit-sedikit masuk juga budaya luar. Kayak kamu misalnya berdua di kos-kosan dapat teman baru, kamu enggak ngerokok, tiba-tiba dapat teman ngerokok. Itu pertama kan kamu denial. Shh, jangan. Tak tolak, sebenarnya aku enggak mau ngerokok itu. Tapi dia bayar juga, akhirnya terpaksa masuk. Biasanya terus kamu defense. Oke lah, punya teman ngerokok, tapi jangan sampai aku ikut ngerokok. Itu defense. Tapi terus minimization. Nyoba-nyoba, sidik-sidik. Saya jajal ngerokok. Itu minimization. Oh ternyata enak. Baru diterima, acceptance. Oh berarti ngerokok enggak apa-apa kok. Terus dia adaptation. Adaptasi. Iya ya. Ternyata ngerokok itu ya enak juga. Kalau sudah begitu, pada akhirnya integration, berdua jadi perokok. Itu kayak apa yang kita tolak-tolak, budaya barat misalnya. Begitu masuk, apa ya contohnya budaya barat, pakai baju renang, itu kan masih wow. Itu mungkin awalnya denial. Wah itu budaya rusak. Begitu banyak kolam renang, kamu mulai defense. Iya sih, renang itu penting, sehat, tapi jangan terpengaruh mereka. Jangan pakai baju renang. Kalau pakai baju renang itu auratnya kelihatan semua. Nah itu defense. Tapi terus mungkin minimization, jajal-jajal pakai baju renang. Tapi jangan kelihatan ya, nyari kolam renang yang khusus perempuan. Minimization. Enak ternyata pakai baju renang. Tidak mungkin kita pakai, kita renang misalnya pakai jilbab, pakai itu kan tidak bebas. Nah, enak. Itu minimization, nyoba-nyoba terus acceptance, diterima. Berarti boleh sebenarnya pakai baju renang, asal tidak ada laki-laki lain yang lihat. Lama-lama adaptasi terus integrasi. Yo kalau di kolam renang ya memang harus pakai baju renang. Nah, suwe-suwe ngono. Nah, itu nanti begitu, budaya itu begitu. Diawali dari etnosentrisme. Etnosentrisme itu kamu bertahan dengan budayamu yang lama, pada akhirnya akan etnorelativisme. Yo, yang membedakan durasinya. Ada orang yang denialnya lama sekali. Ada yang kemudian denialnya cepat tapi defense-nya lama dan seterusnya. Itu sama kayak kadang-kadang ada yang pertemuannya itu keras. Misalnya kayak dulu pertemuan Islam dengan Barat lewat perang salib. Itu kan pertemuan yang keras itu. Tidak cuma denial, tapi perang. Tapi gara-gara itu kan terus Barat agak terpengaruh, Islam masuk sedikit. Kemudian beberapa budaya Islam diadopsi terus. Gitu. Sampai kemudian Barat ngerti kejayaan Islam, kemudian membangkitkan kejayaan sendiri di Barat. Nah ini pertemuan antar budaya. Makanya ini saya sebut teori, kalau ada yang mau menjadikan kerangka teori untuk membahas pertemuan budaya, konsep ini bisa dipakai. diawali denial, kemudian defense, minimization, acceptance, adaptation, dan integration. Ini pasti terjadi ketika Hindu-Buddha masuk ke Jawa, atau ketika Islam masuk ke Jawa, atau ketika Barat masuk ke Jawa. Itu pasti proses ini dialami. Oke, terus yang dapat menghalangi komunikasi interkultural apa? Ini bukan berarti harus dihilangkan atau enggak dibahas. Kayak saya bilang di awal, hal-hal ini harus dihati-hati. Perbedaan agama, perbedaan ras, etnis, suku, perbedaan pendidikan, perbedaan status, perbedaan umur, perbedaan gender, perbedaan ekonomi, perbedaan kemampuan individu. Kita berkomunikasi dengan siapapun, coba dicek unsur-unsur itu, karena menentukan dalam komunikasi. Akan lebih enak kalau kamu ngerti status-status perbedaan tadi, kemudian kamu menyikapinya pas. Dia agamanya apa? Kalau jelas agama apa kan, jangan sampai kemudian kamu menyakiti kepercayaannya. Dia rasnya apa? Punya kebiasaan apa? Karena ras yang berbeda kan kebiasaannya berbeda. Orang Indonesia misalnya kan punya banyak kebiasaan yang mungkin bagi orang luar Indonesia aneh. Nasi misalnya, kita kan 3 kali sehari yang dimakan nasi. Sementara kalau di luar kan enggak. Kita kalau enggak ada nasi kan kayak belum makan. Meskipun sudah roti, sudah macam-macam, tapi belum nasi kok. Nah, itu kan orang luar heran sama orang Indonesia gitu. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan. Atau orang Jepang. Orang Jepang itu kalau terima kasih kan pakai bungkuk. Bahkan bolak-balik itu kan kamu heran. Kok bisa begitu ya? Cuma itu budaya di sana memang begitu. Atau apa? Korea, Jepang, Cina, kalau makan mie kan pakai suara itu disrupet-srupet. Itu kan kamu kan sering anggapnya enggak sopan masa makan ada suaranya. Atau mungkin masyarakat budaya tertentu kadang-kadang memang sengaja memperlihatkan sendawa, gelegean. Bagi kita mungkin enggak sopan. Tapi dalam budaya tertentu habis dikasih makan kadang-kadang malah harus pura-pura bersendawa biar kelihatan puas. Jadi kita kan enggak sopan, tapi di budaya yang lain itu sopan. Dalam budaya tertentu kalau kamu disuguhin harus habis. Kalau enggak habis tuan rumahnya tersinggung, dianggap suguhannya enggak enak. Tapi di budaya yang lain jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan tuan rumahnya bisa geleng-geleng kepala, wah tamune ngeragas iki. Itu kan budayanya berbeda. Saya pernah bertamu ke rumah zaman mahasiswa itu, ke rumah teman. Karena jauh dan haus, tuan rumahnya baru ngeluarin minuman, minumannya es degan lagi, terus dia balik lagi ngambil jajan. Begitu dia keluar membawa jajan, mempersilahkan, oh, silahkan, oh sudah habis gitu. Sebelum dipersilahkan habis duluan. Oke, itu mesti tuan rumahnya seneng itu. Nah, hati-hati ya, setiap kepala, setiap etnis, setiap budaya punya tradisi. Pendidikan juga begitu. Beda pendidikan mungkin beda cara ngomongnya. Ngomong sama anak S3 sama anak PAUD kan pasti beda. Kok ngomong sama S3 kayak anak PAUD itu ya kasihan dosennya. Jadi pendidikan, status keluarga. Orang ini sudah berkeluarga apa belum? Kalau sudah punya istri kan beda ngomongnya sama yang jomblo-jomblo ini. Sama yang masih belum punya pasangan, yang jungkir balik luar biasa nyari pasangan, itu kan ngomongnya ya hati-hati. Sini yang sudah kawin ngomongnya, wah tadi malam itu luar biasa, lo kasihan ini enggak punya pasangan. Itu status keluarga. Umur juga. Gender kadang-kadang menentukan. Ekonomi juga menentukan. Kalau temenmu enggak punya duit dan duitmu banyak, itu kan ya ngomongnya enggak boleh sembarangan. Ya. Atau kemampuan. temenmu mahasiswa yang bukan filsafat, kamu yang ngerti filsafat, mentang-mentang ngerti filsafat terus kamu ngomongnya ndaki-ndaki ndak karuan, temenmu ndak paham padahal kamu dhewe ya ora paham. Ya. Tapi kan kamu menang gaya. Ah itu sering menghalangi komunikasi interkultural, antar budaya. Hati-hati. Sering jadi sumber masalah. Oke, nanti banyak teori di belakang untuk mengatasi itu. Oke, sebelum mengatasi problem harus diingat bahwa pandangan hidup, perspektif hidup setiap orang menentukan. Harus dimaklumi. Di situ saya sebut ada gaya fundamentalis, ada gaya relativis. Kalau gaya fundamentalis itu, dia punya keyakinan mutlak pada dogma dan kebenarannya yang tidak boleh diubah-ubah meskipun berubah ruang, berubah waktu, berubah tempat. Harus begitu, tidak bisa ditawar. Ada orang yang punya gaya perspektif hidup semacam ini. Jadi dia ada dimanapun, dia merasa harus begitu. Ada yang relativis. Kalau yang relativis ini menganggap bahwa kebenaran yang dia yakini, kebaikan yang dia yakini itu tergantung ruang dan waktunya. Culturally bound, context dependent, dan only applicable to their respective cultures. Itu relativis. Culturally bound itu tergantung situasi, tergantung budayanya di mana. Context dependent sesuai konteksnya, sesuai situasinya, dan ya dijalankan kalau memang budayanya cocok. Kalau tidak cocok, tidak dijalankan, tidak apa-apa. Jadi yang relativis ini bisa ditawar, lihat ruang dan waktu. Kalau yang fundamentalis ini tidak bisa ditawar. Ini juga menentukan. Kamu harus, kalau mau bergaul sama orang lain, coba dilihat nilai-nilai yang dia pegangi dan caranya dia megangi. Kalau dia fundamentalis, maka tidak bisa diubah. Dia memang ngertinya ya pokoknya hanya itu yang benar. Yang tidak begitu, tidak. Tapi yang relativis, lihat situasi, lihat ruang dan waktu. Ya ini macam-macam. Kadang-kadang kita tidak 100% di salah satu. Kita biasanya ya ada fundamentalisnya, ada relatifnya. Dalam hal tertentu relatif, tapi dalam hal tertentu fundamentalis. Biasanya orang begitu. Tapi memang ada orang yang 100% fundamentalis. Nilai yang diyakini itu ya harus itu. Atau ada yang relativis total. Hidupnya pokoknya bisa berubah-ubah. Ya kalau di Indonesia memang tidak boleh, tapi kalau di luar tidak apa-apa misalnya itu. Atau kalau waktu ini tidak boleh, tapi kalau waktu yang berbeda boleh. Dan seterusnya, itu relativis, tidak bisa ditawar. Kalau fundamentalis, relativis bisa ditawar, fundamentalis tidak bisa ditawar. Ini menentukan juga, hati-hati pada kelompok yang fundamentalis, karena mereka tidak bisa ditawar. Fundamentalis dalam tanda petik ya, jangan dibayangkan yang dogma agama yang tawuran dan macam-macam. Cuma ini cara memegangi ideologi, perspektif etik dalam hidup. Makanya fundamentalis itu ya pasti punya ini. Cuma gaya hidupnya yang keras, yang dogmatis, namanya gaya hidup fundamentalis. Ada yang relativis. Oke. Ya nanti kamu cermati sendiri ya. Kalau ada waktu kamu muhasabahlah prinsip-prinsip hidupku yang tidak bisa ditawar dan yang bisa ditawar. Lihat situasi. Itu nanti coba dilihat. Ada berapa? Mana yang lebih banyak? Kalau lebih banyak yang tidak bisa ditawar, ya berarti kamu masuk kelompok fundamentalis. Tapi kalau bisa ditawar, berarti kamu masuk relativis. Pokoknya Pak, sepanjang saya kuliah, saya tidak akan cari istri, tidak akan pacaran. Bisa ditawar, tidak bisa. Nah, itu fundamentalis. Tapi kalau sepanjang saya kuliah, saya tidak akan pacaran. Bisa ditawar? Bisa Pak, lihat situasi. Nah, itu namanya relativis. Cara mikirnya. Oke. Ada yang relatifnya terpaksa. Misalnya, saya Pak umur 25 harus sudah haji misalnya. Cuma ya kalau punya uang Pak. Nah itu sebenarnya dia tidak mau relatif, tapi ya kepaksa wong tidak ada uangnya. Nah itu namanya relatifnya terpaksa oleh situasi. Aslinya masih fundamentalis. Kalau memang ada uang, saya yo naik haji umur 25 misalnya. Meskipun sekarang kelihatannya agak tidak mungkin. Kalau kamu niat sekarang ingin naik haji umur 25, itu agak susah. Kecuali kamu punya uang sangat banyak. Karena ngantri haji sekarang hampir 30 tahun. Jadi kalau kamu daftar sekarang, ya kamu mungkin berangkatnya nanti umur-umur 50 sekian. Itu kalau sekarang kamu punya uang terus daftar. Tapi kalau daftarnya masih 10 tahun lagi, ya bisa umur 60, mungkin 60-70 kamu naik haji. Oke. Terus. Tadi kan saya bilang komunikasi interkultural itu butuh kesadaran dan butuh kemampuan. Kesadaran bahwa manusia itu macam-macam dan butuh kemampuan untuk mengelola. Hari ini banyak yang sudah sadar tapi masih sedikit yang mampu diakui atau tidak. Cuma kalau di klaster manusia itu dalam hal ini ada 4 kelas. Ada unconscious, incompetent. Dia tidak sadar bahwa hidup ini plural dan dia tidak mampu mengelola pluralitas, mengelola keragaman. Orang semacam ini biasanya mudah tersulut oleh konflik. Jadi unconscious, incompetent. Dia tidak sadar dan tidak mampu berhadapan dengan perbedaan. Begitu ada yang beda langsung ngamuk. Begitu ada yang beragam langsung menggalang kekuatan untuk melawan. Itu unconscious, incompetent. Tidak sadar bahwa perbedaan itu pasti dan incompetent. Ya kalau tidak sadar itu kan ya kemungkinannya nanti incompetent. Wong dia tidak tahu. Ada yang kelas kedua. Kalau yang kelas kedua, conscious, incompetent. Sadar. Kalau ditanya, manusia itu kan pasti berbeda. Hidup ini kan macam-macam, plural. Iya. Dia jawabnya iya. Tapi dia incompetent. Tidak bisa menghadapi perbedaan. Meskipun saya tahu bahwa perbedaan itu niscaya, tapi saya tetap akan melawan siapapun yang berbeda dengan saya. Itu conscious incompetent. Aku ngerti bahwa su'uba wa qaba'ila, bahwa waja'alnakum sir'atan wa minhajan. Tapi tetap saja begitu ada yang beda dengan dirinya, dia ngamuk-ngamuk. Itu namanya conscious incompetent. Tahu dia bahwa ada keragaman, sadar dia, cuma dia incompetent. Orang semacam ini harus dilatih biar mampu menghadapi perbedaan. Makanya ada pendidikan multikultural. Itu dalam rangka apa? Menanamkan kompetensi biar orang mampu menghadapi perbedaan. Yang paling bagus yang ketiga, conscious competent. Yo ngerti, yo mampu. Kalau ini gak perlu dijelaskan lagi. Ini yang harus memandu yang lain. Ya sadar, ya mampu menghadapi perbedaan. Ada lagi yang unik, yang nomor 4. Unconscious competent. Orang ini sebenarnya bisa menghadapi perbedaan, cuma dia tidak sadar. Jadi orang ini tidak tahu kalau keragaman itu sesuatu yang mungkin saja terjadi, atau dia tidak sadar. Kalau dia sadar, dia bisa mengelola. Cuma karena enggak sadar, pengetahuannya, keterampilannya tidak bermanfaat. Karena dia enggak sadar. Mungkin adalah mungkin ya ustaz atau guru apa dosen yang sebenarnya dia mampu kalau mau. Cuma dia unconscious, enggak sadar bahwa dia mampu. Kayak kata-katanya Ghazali itu loh. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Loh, kamu itu sudah pintar filsafat loh, ini kamu enggak ngerti aja. Nah, misalnya ini kayak orang tidur. Dia harus dibangunkan. Ingatkan dia loh, sampean mampu. Nah, itu jenis keempat. Jadi orang alim tapi orang yang tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tahu. Unconscious competent. Kalau yang pertama ini orang yang memang tidak tahu apa-apa. Ini yang orang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Unconscious ya incompetent. Ada orang yang apa sadar tapi dia tidak mampu. Dia tahu kalau dia tidak mampu. Atau conscious competent, ya tahu ya mampu. Itu yang kelompok ketiga. Jadi sebelum masuk ke teori komunikasi interkultural, harus diingat tadi ada tipe manusia. Kalau ini tipe kesadaran dan kemampuan mengelola perbedaan. Oke, ini loh yang harus kamu lakukan kalau berhadapan dengan budaya yang berbeda. Menghormati, mengkonfirmasi, menikmati, dan mengkritisi. Ya tidak cuma menghormati tok. Kalau menghormati tok itu jatuhnya cuma toleran. Toleran itu bagus, menghormati itu bagus, cuma jangan berhenti di menghormati. Karena menghormati saja itu sifatnya pasif. Toleran itu bagus, tapi tetap harus ada konfirmasi, ada menikmati, dan ada mengkritisi. Misalnya, Pawis. Ada temanmu tiap malam begadang terus. Subuhnya mesti jam 9:30 misalnya. Loh, kamu kan secara teori toleran, ya monggo. Kamu kan punya budaya yang berbeda, beda sama budayaku. Jadi saya toleransi budayamu. Loh, itu menghormati budayanya dia, iya. Tapi kan apa iya? Terus begitu. Kamu punya teman misalnya tiap hari bohong, wah saya maklumi, saya toleransi bahwa kamu punya budaya bohong, kan tidak bisa begitu. Jadi toleran itu ya bagus, dia jadi alasnya, tapi jangan berhenti di toleran. Karena berhenti di toleran itu kapan-kapan jadi bom waktu. Iyalah, mungkin punya tetangga yang beribadahnya tiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu misalnya dia tidak bisa ikut kerja bakti, kamu toleran. Ya biar aja Minggu dia tidak usah ikut kerja bakti. Ini kan toleran menghormati. Tapi jangan berhenti di situ. Harus ada konfirmasi, menikmati, bila perlu diskusi. Lah mosok dia tidak ikut kerja bakti terus, kontribusinya apa pada dunia sosial? Lah itu kan harus dirembuk lagi, enggak bisa kamu cuma ya sudah toleran selesai. Hal yang sama mungkin bagi yang non-muslim, di luar muslim, berhadapan dengan toanya masjid, berhadapan dengan, itu mereka wajib menghormati, tapi jangan berhenti di situ. Harus ada rundingan lanjutan, kesepakatan-kesepakatan lanjutan, dikonfirmasi. Saya kalau adzan ya harus keras, kalau adzan pelan-pelan, lah yang datang ke masjid siapa? Oh iya, saya maklum, tapi tolong ya. Itu namanya mengkonfirmasi. Jadi kalau ada perbedaan, iya, pertama-tama kita hormati, tapi terus dikonfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi, kan ini sudah namanya mutual understanding. Sama-sama paham, baru bisa menikmati. Harus dinikmati. Hidup bersama, kalau tidak ada aspek menikmati, sengsara kamu. Kamu merasa berkorban terus. Saya sudah ngalah ini tiap minggu kerja bakti. Loh, kamu merasa berkorban terus. Saya sudah ngalah ini, tidurku terganggu terus. Loh, tidak bisa menikmati. Kenapa tadi langkahnya berhentinya di menghormati, di toleran. Toleran bagus, tapi itu step awal. Setelah itu, tolong saling dipahami, dikonfirmasi sambil kalau sudah, berarti bisa menikmati. Jadi hidup bersama harus begitu. Ya kayak ini kan, mungkin ada yang ngajinya baru-baru ini, bulan-bulan ini, apa bulan-bulan kemarin. Begitu masuk ke sini, situasinya kan mungkin kamu baru, oh kayak gini lah. Awalnya kan, iyalah, manut aja model ngajinya kayak gitu. Tapi kan terus, jangan berhenti di situ, dikonfirmasi. Kenapa sih? Kok gak ada tanya jawabnya? Kamu konfirmasi. Apa alasannya tidak ada tanya jawab? Ada, itu dikonfirmasi namanya. Karena kalau kamu tidak melangkah ke situ, kamu akan gelisah terus, tidak bisa menikmati ngajinya. Begitu kamu paham, ada mutual understanding. Oh, kalau dasarnya itu cocok lah, saya juga setuju. Baru bisa menikmati. Cuma ada langkah terakhir, mutual understanding kita, saling memahami juga. Sebenarnya bukan babak final. Masih ada step terakhir yang mungkin dilakukan. Karena apa? Yang kita anggap benar, yang sama-sama kita anggap baik, bisa jadi juga tidak baik. Tidak 100% pas. Maka perlu ada mengkritisi, memberi masukan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Itu mengkritisi. Iya ya, mbok kerja baktinya diganti, enggak minggu pagi, kalau minggu pagi kan saya enggak bisa, enaknya nah gitu. Mbok tata suara masjidnya dibikin yang lebih enak, yang enggak menyakiti telinga, yang itu mengkritisi biar lebih baik. Jadi hormat, saling memahami, terus saling menikmati dan saling memperbaiki. Kalau hidup bersama bisa menggunakan 4 rumus ini, kita nyaman. Kalau hormat saja tidak bisa, tidak mungkin saling mengkonfirmasi, tidak mungkin apalagi menikmati, apalagi mengkritisi. Kalau menghormati belum kok mengkritisi, tawuran. Itu yang selama ini terjadi. Jadi harus toleran, Pak. Iya, harus toleran. Cuma jangan berhenti di toleransi. Jangan berhenti di menghormati. Harus ada langkah lanjutannya. Nah, itu caranya komunikasi biar efektif. Kalau tidak, seolah-olah kita bersatu, tapi sebenarnya kita sendiri-sendiri. Kayak bahasanya Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bareng, tapi sebenarnya saling lirik, saling ngancam. Hatinya sendiri-sendiri. Kalau ketemu senyum, rangkul-rangkulan, titip salam, tapi sebenarnya sudah capek hidup bareng. Nah, itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hatinya tidak nyambung. Terpaksa saja hidup bareng. Minimal 2 orang ya kayak tadi. Jadi suami istri bisa. Cowok-cewek pacaran bisa. Satu kos-kosan bisa, satu kampus bisa, satu kampung bisa. Kalau rumus ini tidak jalan, kamu akan berat hidup bersama yang lain. Padahal itu tidak bisa dihindari. Kayak tadi kan, fitrahnya manusia harus berhubungan dengan yang lain. Oke, jadi ini syarat komunikasi interkultural yang efektif. Hormatilah, saling memahami, saling menyamankan, saling menikmati, dan saling memperbaiki, mengkritisi. Nah, ini rumusnya. Oke, terus untuk punya kompetensi, punya kemampuan, kayak tadi ya, tak sadar dan mampu. Untuk mampu biasanya ada step-stepnya. Mampu secara kultur, namanya cultural competence. Yang pertama, kamu harus ada di level cultural awareness, kesadaran kultural. Ini penting. Banyak orang yang misalnya, Pak, saya mau ikut dialog antar agama. Misalnya, antar agama apa aja? Islam, Kristen, Hindu. Kamu mewakili apa? Islam, Pak. Kamu sudah ngerti tentang Islam? Belum, Pak. Yo, jo dialog. Yo, kamu ngerti dulu agamamu, baru dialog. Lah, mendialogkan apa kalau kamu tidak ngerti? Gitu loh. Adanya perbedaan karena orang sadar siapa dirinya dan orang lain sadar siapa mereka, terus ada perbedaan. Kalau tidak saling sadar, ya tidak bisa disebut beda. Namanya cultural awareness. Siapa aku, siapa kamu, who am I dan who are you atau who are they atau who is he, siapa dia. Saya sering bilang, orang yang identitasnya jelas itu lebih enak diajak bergaul daripada orang yang tidak jelas siapa dia. Kadang-kadang ada kan teman yang, ya nyuwun saya kadang-kadang gini, Mas, NU apa Muhammadiyah, Mas? Ah, aku sembarang, Mas. NU yora, Muhammadiyah yora. Susah nih itu. NU ya boleh, Muhammadiyah juga boleh. Itu kan susah kita bersikap. Tidak apa-apa kok kalau kamu ngomong, ya saya NU, oh kalau saya Muhammadiyah, kan biasa aja. Oh, bukan sesuatu yang jelek kok. Ya kayak tadi lho, Pak, saya ngaji saja, oh, ya apik. Pak, saya nonton bola saja, ya apik, ya jelas. Tidak apa-apa. Ketika identitas jelas, ngaturnya kan enak. Oh, sampean NU, waduh, saya kalau subuh tidak kunut ya, berarti gimana ini enaknya sholat subuh kita? Dewi-dewi, wayo, ben cepet. Ya. Kalau jamaah lama, selak ngantuk. Itu cultural awareness, kesadaran kultural. Karena apalagi subuh ya, subuh itu kan apalagi imamnya pinter itu, wah, sowi mesti. Kamu ngantuk-ngantuk, tidak selesai-selesai sholatnya. Saya pernah sholat jamaah subuh yang ngantuk imamnya. Itu kesengsaraan tersendiri karena waktunya tahiyat akhir, imamnya ketiduran. Susah itu karena ditunggu lama-lama, ki imamnya mantep sekali, tidak salam-salam. Lama. Kita sudah nunggu lama, tiba-tiba imamnya noleh, wah, mohon maaf ya, saya batal. Kita sudah nunggu lama, ternyata mohon maaf batal. Oke, ya. Terus, kok tiba-tiba ke sana. Jadi, yang pertama harus jelas identitasmu. Cultural awareness. Saya orang Jawa loh, Pak. Loh, kamu harus ngerti kejawaan itu apa. Sehingga ketika bergaul dengan budaya lain, kamu bisa menempatkan diri, memposisikan diri. Kalau cultural awareness-nya tidak ada, ya susah. Harusnya kamu tersinggung, kamu malah senang. Harusnya kamu tegas, kamu malah leda-lede. Harus ada cultural awareness. identitas dibangun dulu. Baru setelah jelas siapa dirimu, kamu pahami identitasmu. Mengapa kok aku punya prinsip begini? Itu namanya cultural knowledge. Aku itu Jawa. Orang Jawa punya prinsip, misalnya mangan ora mangan kumpul. Makan atau enggak makan, yang penting kita kumpul. Itu kan kamu harus masuk ke ranah cultural knowledge. Kok bisa ya begitu? Oh, berarti sebagai orang Jawa, aku harus mendahulukan kebersamaan dibandingkan kesenangan individuan. Nah, itu namanya cultural knowledge. Jadi bukan kok mangan ora mangan kumpul itu, ya berarti orang Jawa itu kalau makan sukanya bareng-bareng, bukan itu. Atau orang Jawa itu pantas, orang Jawa itu susah kaya masalahnya, ya mangan ora mangan kumpul, tidak begitu. Kamu harus masuk ke ranah cultural knowledge, dipahami siapa kamu. Itu cultural knowledge. Terus boleh juga dievaluasi. Kira-kira pepatah itu pas untuk situasi apa, tidak pas untuk situasi apa. Orang Jawa itu mendahulukan mengalah. Nah, ini orang itu harus ngalah terus apa ada waktu-waktu ya dia jangan ngalah. Kalau dia ngalah ya tidak pas. Itu cultural knowledge. Misalnya sepak bola, saya orang Jawa Pak, orang Jawa itu mengutamakan ngalah, jadi makanya Indonesia susah menang kalau sepak bola, karena itu tadi cultural awalnya iya, cuma cultural knowledge-nya perlu diperbaiki. Jadi tidak sekedar kamu sadar bahwa orang Jawa itu mengutamakan mengalah, tidak mau menang-menangan, tapi itu ada ruang dan waktunya. Ruang dan waktu itulah butuh cultural knowledge, butuh pengetahuan. Nah, setelah itu baru mempertimbangkan yang lain, cultural sensitivity. Iya sih, kalau dulu sih Jawa ya ketemunya orang Jawa saja, sekarang di Jawa ada macam-macam budaya lain. Aku harus kukuh begini atau bisa berubah budayaku sekarang? Itu cultural sensitivity. Kalau aku tetap dengan budayaku ini, kira-kira cocok enggak dengan budaya baru yang ada sekarang? Itu cultural sensitivity. Mulai bertemu, mempertemukan diri dengan budaya yang lain. Aku harus dengan identitas lama, atau identitas lama yang diperbarui, atau dibuang saja identitas lama, ganti identitas baru. Ini cultural sensitivity. Kalau sudah cultural awareness, cultural knowledge, cultural sensitivity, pada akhirnya cultural competence akan lahir. Orang akan ngerti apa yang harus aku lakukan dan apa yang jangan aku lakukan. Berhadapan dengan budaya yang berbeda. Ini namanya menuju cultural competence. Kompetensi budaya. Oke, terus. Nah, isinya apa? Kamu punya kompetensi budaya untuk komunikasi interkultural itu. Kamu harus menguasai situasi dan menguasai dirimu sendiri. Menguasai situasi, ya. Menguasai dirimu sendiri itu berarti menguasai 1, 2, 3, 4, 5 aspek. Knowledge, dua aspek sebenarnya. Yang efektif itu isinya 3, itu kurang kesana anunya. Motivation, attitude atau behavior, dan psychomotorik. Attitude itu perilaku, behavior itu watak. Jadi afeksi isinya motivasi, perilaku atau watak, dan penerjemahan motivasi dan perilaku namanya psikomotorik. Kita jelaskan satu-satu. Menguasai situasi itu berarti menguasai empat hal. Yang pertama, peka terhadap situasi. Kapan harus ngomong, kapan harus diam. Kapan harus mengkritik, kapan harus memuji, kapan harus mendiamkan. Itu namanya peka. Jadi ngerti situasi. Waktunya orang senang-senang menang, yo, mungkin kritiknya nanti dulu, biarkan senang-senang dulu, besok baru ngomong kritik. Waktunya orang sedih, yo, nanti dulu jangan dikritik dulu, biar tenang dulu hatinya baru kita kritik. Ini namanya peka situasi. Tidak bisa, Pak. Saya ini filosof. Yang benar akan selalu saya omongkan. Lu, jangan dulu. Lihat situasi dulu. Memungkinkan enggak daripada kamu capek-capek ngomong dan enggak ada hasilnya? Kenapa? Situasinya enggak pas. Jadi paskan dulu situasi. Yang kedua, sadar akan posisi sosialmu di tengah komunitas. Kamu itu apa dan siapa? Harus ngerti. Kamu boleh punya pendapat tentang apa hari ini yang ramai, cawapres misalnya, tapi kamu harus sadar dalam konstelasi persoalan cawapres ini kamu ada di mana. Saya, Pak, sebagai mahasiswa semester 1 ingin loh. Ya enggak apa-apa kamu ngomong gitu, cuma enggak ada gunanya. Kenapa posisimu? Gitu loh. Jadi mungkin dengan posisimu yang semacam itu, kalau kamu tiba-tiba ngomong, tidak ada orang dengar. Kalau ingin suaramu didengar, sampaikan aspirasimu itu pada rektormu, misalnya biar rektormu membawa ke Jakarta, ketemu sama presidennya dan seterusnya. Itu baru ada gunanya ngomong. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngomong terus ingin didengarkan, seluruh orang Indonesia harus tahu pendapat saya ini. Mau kamu didengarkan aja enggak. Kenapa? Posisimu sebagai apa? Hari ini kan hampir semua orang jadi komentator. Ono apa wae dikomentari, apa yo ndak kesel. Sadari saja posisimu ada di mana, gitu loh. Kalau kamu ingin suaramu didengar, ya bercita-citalah atau sekarang jadilah wartawan, ngono wae. Wartawan majalah yang besar terus. Kayak ya mungkin dilatih mulai sekarang, kamu nulisnya di surat pembaca misalnya. Punya pendapat tidak apa-apa. Pokoknya kesadaran akan posisi itu penting. Karena ya salah posisi juga bahaya. Kalau di rumah kamu sebagai anak, kalau di kampus kamu sebagai mahasiswa, kalau di kos-kosan kamu sebagai teman. Nah ini kan posisi. Di kos-kosan kamu memposisikan diri sebagai mahasiswa, misalnya nanti temanmu sak kamar mau anggap dosen, kan gak cocok. Ya kan. Di rumah harusnya jadi anak, kamu merasa jadi bapak. Ini bapakmu lah bingung nanti. Harus ngerti posisi dalam komunikasi. Nah, itu nanti berhubungan dengan yang ketiga, kesadaran antar tentang relasi. Hubunganmu sama dia apa? Kamu kok peduli amat sih sama yang kulakukan? Emangnya kita pacar? Nah, itu relasi. Jadi harus jelas, emangnya kamu apaku? Nah, itu kan relasi namanya. Kamu sudah capek-capek, bantu macam-macam. Ternyata jawabannya, emangnya kamu apaku? Nah itu, ya. Jadi, salahmu dewe. Kamu tidak punya unsur situasi tadi. Dan juga pahamilah partikular situasional konteks. Iya sih, secara posisi, secara relasi mungkin begitu. Tapi ini khusus. Harusnya di kos-kosan teman ya teman. Tapi ini khusus ketika kamu belajar enggak paham-paham, terus tanya ke temanmu, wah sekarang temanmu jadi dosen. Itu namanya particular situasional context. Ada situasi yang sangat khusus. Gitu loh. Harusnya kita cuma teman, tapi ini ada undangan jagung. Kalau enggak bawa pasangan enggak enak. Sementara ya. Nah, itu contohnya partikular situasional konteks. Ya nanti kalau sudah selesai ya, yang teman kembali ke teman. Oke. Atau ya kalau enggak terima ya bayar lah disewa. Jadi, pasangan wisuda sewaan misalnya. Nah, itu unsur situasi namanya. Terus nah, unsur individual sekarang yang pertama knowledge. Kamu harus paham. Harus punya pengetahuan kayak tadi tentang dirimu, tentang yang lain, tentang situasinya. Kondisi masyarakat yang kamu hadapi, norma-norma yang ada di sana. Yang itu mungkin beda dengan norma-norma yang ada di sini. Kalau di luar negeri, orang nyebrang di jalan itu meskipun harus jauh, dia tetap milih penyeberangan atau yang legal. Jadi kalau di sini, meskipun di sana ada penyeberangan, pokoknya kamu mau nyebrang di mana lewat aja. Itu budaya namanya. Orang barat mungkin kaget-kaget. Tapi kalau kamu di barat mungkin juga kaget-kaget, ngeruneng. Nah, tapi itu budayanya begitu. Jadi enggak sama. Nah, harus paham situasi yang dihadapi, norma-norma dan aturannya. Harus punya knowledge. Terus motivasi. Motivasi ini ya pendorongnya, biasanya emosinya yang pas, nanti lahirnya niatnya. Kalau dalam agama ya motivasi lebih dekat ke niat. Motivasi mempengaruhi caramu berkomunikasi. Gitu. Apa motifmu dekat-dekat sama orang itu kan berpengaruh. Ada yang, oh enggak, biar temanku banyak aja, atau biar dia jadi pacarku aja, atau itu nanti cara melahirkan gaya komunikasi yang berbeda. Kondisi emosi, kondisi motivasi mempengaruhi komunikasi. Ngaji ini motivasimu apa? Ngerti filsafat? Atau daripada nganggur? Atau tren? Atau nyari kopi? Atau ya Fian bisa begitu. Kebetulan ada yang dilirik di sini atau ya macam-macam. Itu motivasi menentukan tindakan. Motivasi bisa turun, tidak kuat. Kalau motivasi tidak kuat, tindakan juga tidak serius. Sebabnya secara umum 3. Karena kamu tidak tahu, jadi tidak termotivasi. Orang yang tidak tahu betapa pentingnya ngaji filsafat, itu motivasinya beda dengan yang tahu pentingnya ngaji filsafat. Orang yang tidak tahu enaknya nonton sepak bola langsung di lapangan, beda semangatnya nonton sepak bola dengan yang tahu. Jadi tahu menentukan motivasi. Kamu kan kadang heran, itu mau-maunya nonton sepak bola sampai segitunya. Loh, itu seweneng mereka. Kamu enggak tahu aja. Kamu enggak paham motivasinya dia. Kenapa? Karena kamu enggak tahu. Jadi motivasi itu kuncinya ya pengetahuan. Yang kedua, enggak srek, enggak cocok. Ini juga menurunkan motivasi. Enggak nyaman. Bukan passion saya, Pak, itu. Itu enggak nyaman berarti. Katanya orang-orang sih enak, tapi bagi saya kok biasa saja. Malah saya cenderung tidak suka, itu tidak nyaman. Motivasi pasti juga turun. Atau karena situasi tertentu. Sedang pusing misalnya, yang semula jadi suka, bisa jadi tidak suka. Sedang marah misalnya, yang semula suka jadi tidak suka. Sedang sangat sedih atau sangat gembira, itu kan situasi tertentu. Yang semula termotivasi jadi tidak motivasi. Semangat-semangat ingin menyelesaikan studi, lihat, wah teman saya sudah wisuda sekarang malah bingung, Pak, mau ngapain lagi. Wah, motivasimu turun. Kenapa? Ada peristiwa. Temanmu yang sudah wisuda sekarang malah mau pulang, gimana? Tidak pulang itu ngapain? Nah, itu terus terjadi demotivasi. Nah, terus harusnya kamu mau lulus, jadi sekarang ragu lagi. Tidak termotivasi. Itu unsur individual. Motivasinya harus kuat. Nah, attitude atau behavior, itu tadi yang saya jelaskan. Toleransi. Jadikan toleran alasnya hubungan antar budaya. Pokoknya mentalmu siap aja kalau ada orang berbeda dengan dirimu. Itu namanya kamu punya mental toleran. Banyak orang yang tidak siap. Orang yang ngerti teori-teori psikologi, orang yang ngerti teori-teori sosial, antropologi, mungkin gak terlalu kaget lihat tadi, tiba-tiba kok muncul kerajaan ubur-ubur misalnya. Itu mungkin ada problem psikologi yang gabung sama problem ekonomi, mungkin yang gabung sama problem budaya, dan nilai-nilai, dan seterusnya. Nah itu, kalau wawasanmu luas, pengetahuanmu luas, kamu lebih mungkin toleran. Yang kedua, empati. Empati itu walk in another person's shoes. Memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku kayak dia, mungkin aku lebih parah dari dia. Itu empati namanya. Seandainya posisiku kayak dia, punya keyakinan A tapi disesat-sesatkan, mungkin aku yo. Nah, itu namanya empati. Jadi kalau toleran itu, kamu masih jadi dirimu. Cuma kamu biarkan orang jadi dirinya. Kalau empati itu, kamu membayangkan dirimu jadi dirinya. Itu namanya empati. Kamu posisikan dirimu di posisinya dia. Ya kayak tadi misalnya, beribadah hari Minggu gak pernah kerja bakti. Seandainya aku, kok tiba-tiba ada wahyu bahwa sholat Jumat itu diganti hari Minggu. Gak jadi sholat Jumat berarti ya, sholat Minggu berarti. Aku mungkin ya gak ikut kerja bakti, ya mending ke masjid, wong itu wajib. Misalnya, itu namanya empati. Seandainya aku, kan kayak gitu. Nah, orang yang pinter empati itu biasanya enak, mampu untuk melakukan komunikasi interkultural. Yang ketiga, non-judgmental. Jangan menghakimi. Karena orang menghakimi itu agak berat. Hakim aja sebelum memutuskan butuh pengacara, butuh jaksa. Kok kamu tiba-tiba menghakimi tanpa pengacara, tanpa jaksa? Ada yang nuntut, ada yang bela, baru dihakimi. Kamu baru ngerti dikit sudah menghakimi. Jangan menghakimi. Jadi kalau mau ngomentari boleh sifatnya deskriptif. Deskriptif itu ngomong apa adanya. Yang saya tahu dia melakukan ini, titik. Jangan interpretatif. Kalau interpretatif pun sudah menghakimi. Interpretatif itu kan menafsirkan, memberi makna sesuai versi kita. Ini jenis menghakimi juga. Atau evaluatif. Evaluatif itu menilai, memvonis kayak tadi, itu menghakimi. Jangankan yang evaluatif, yang interpretatif juga jenisnya menghakimi. Berikan hak menghakimi hanya pada hakim. Kalau agama, hakim itu namanya kodi. Maka sesat tidak sesat misalnya, serahkan pada kodinya, hakimnya. Kerajaan ubur-ubur sama MUI sudah divonis sesat. Nah itu memang sudah layak, hakimnya sudah ngomong gitu. Terus kamu sebut sesat, tidak masalah. Tapi jangan kamu tidak punya hak. Oke ya. Hakmu ya sesuai kuasa yang kamu miliki. Kalau kamu guru TPA, ya kamu punya hak menilai murid-murid TPA-mu. Kalau kamu orang tua, mungkin kamu punya hak menilai anakmu. Kalau kamu dosen, kamu punya hak menilai mahasiswamu. Jangan menghakimi yang di luar kuasamu, non-judgmental. Apalagi budaya yang lain itu pasti di luar kuasa kita. Gitu loh. Masa orang barat itu makan, saya pernah sama orang luar negeri makan nasi sama susu. Jadi ada nasi, dia ngambil susu makan. Kalau kita kan, hi, kayak gitu kok dimakan. Tapi bagi mereka biasa. Gitu loh. Ada yang kayak kita, makan nasi sama lauk, tapi lauknya dimakan sendiri, terus nasinya dimakan sendiri. Ada yang begitu. Itu budaya mereka. Jangan dihakimi. Yang ketiga, baru psikomotorik. Jadi knowledge dan efektif dan motivasi dan tadi behavior attitude diterjemahkan dalam kenyataan. Baik bentuknya verbal atau non-verbal. Kata-kata atau tindakan. Menghakimi tadi kan bisa kata-kata. Kamu bilang, oh dia sudah sesat. Atau tindakan. Tidak kamu bilang sesat sih, tapi tiba-tiba kamu serbu, kamu keperui. Ya, itu sama aja menghakimi namanya. Saya enggak menyesatkan kok Pak, cuma saya pukuli gitu aja. Ya padha wae itu jenenge. Itu namanya non-verbal. Saya enggak mengkafir-kafirkan kok, paling saya caci maki sedikit aja. Nah, itu sama aja. Jadi itu namanya psikomotorik. Kita harus punya kemampuan verbal, non-verbal dan pengambilan keputusan yang pas. Role enactment. Ini role enactment itu kapan harus dieksekusi yang pas. Semua motivasi, knowledge dan behavior attitude tadi kalau sudah terpenuhi unsur-unsurnya, ayo dijalankan verbal atau nonverbal, cari timing yang pas. Itu namanya psikomotorik. Unsur psikomotoriknya. Jadi kalau diringkas semua yang saya omongkan tadi, untuk komunikasi interkultural, pertama, kamu harus bisa memahami dirimu sendiri. Ini tugas paling awal yang sebenarnya sangat filosofis. Kalau kamu tidak paham dirimu sendiri, ya tidak mungkin kamu bergaul dengan baik dengan orang lain. Terus ketika berhadapan dengan yang lain, harus mengapresiasi persamaan. Oh ya, kita sama ya. Oh, kita cocok ya. Nah, mengapresiasi persamaan. Lebih sibuk nyari kesamaan, kesamaan lebih kondusif. Kok ketemunya perbedaan? Yo, ayo dihormati perbedaan itu. Yang tadi setelah dihormati, difahami, saling memahami, dinikmati bersama dan dikembangkan bersama, dikritisi. Setelah itu baru dalam proses itu ada mengembangkan empati. Empati itu apa yang dia alami, kamu asosiasikan dengan dirimu. Kalau itu aku, nah itu mengembangkan empati. Untuk bisa menjalankan empat yang di atas, syaratnya cuma satu, berpikiran terbuka. Untuk bisa berpikiran terbuka, jangan lupa kata-kata berpikiran. Berarti kamu harus bisa mikir. Untuk bisa mikir, kamu harus belajar filsafat. Jadi ujungnya malah ketemu filsafat lagi. Wong ini ngaji filsafat memang. Jadi untuk bisa memahami diri, untuk bisa mengapresiasi persamaan, untuk bisa menghormati perbedaan, kita kan butuh cara berpikir yang terbuka. Cara berpikir itu kita belajarnya dari filsafat. Nah, maka kamu harus belajar filsafat. Oke. Meskipun demikian, tetap ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Komunikasi dengan yang berbeda itu, yang pertama adalah setiap orang memang sesuai budayanya masing-masing, tapi jangan lupa setiap orang itu unik. Tidak ada orang yang, tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Ini orang Madura, itu orang Madura. harus hati-hati. Meskipun sama-sama Madura, bisa jadi dua orang ini berbeda. Ini Muslim, itu Muslim, yang di sana juga Muslim. Tapi harus diingat, Muslim ini, Muslim itu, Muslim yang di sana mungkin berbeda. Cara menginternalisasi, cara menyerap budayanya, itu harus diingat. Yang diingat kedua lagi, ya, setiap orang, meskipun dia anak budayanya sendiri, yang Jawa mewarisi budaya Jawa, yang Madura mewarisi Madura, yang Bugis mewarisi Bugis, tapi sebenarnya yang membentuk kepribadian setiap orang itu variabelnya macam-macam, tidak cuma lingkungan. Bahan bacaan juga bisa, bahkan resistensi perlawanan juga bisa. Perlawanan itu maksudnya, saya orang Jawa tapi saya benci sama budaya Jawa. Sehingga dia orang Jawa tapi kebalikannya. Dia membangun dirinya secara kebalikannya, resisten. Itu juga mungkin orang bisa begitu. Terus, itu kalimat yang ketiga, kita lebih dari sekedar budaya yang membentuk kita. Jadi hari ini banyak teori yang bilang bahwa manusia itu dibentuk oleh lingkungannya. Tapi sebenarnya setiap orang itu tidak sekedar bentukan lingkungannya. Dia dibentuk oleh banyak hal, bahkan termasuk dia sendiri bisa membentuk dirinya sendiri melampaui lingkungannya. Kalau hanya ikut lingkungan, mungkin kamu tidak ada di sini malam ini belajar filsafat. Pasti ada unsur yang lain yang mempengaruhi. Kalau hanya ikut lingkungan, mungkin tidak lahir mahasiswa kayak kamu, kampungmu itu weso di pelosok yang mungkin ada mahasiswa itu aja mereka kaget misalnya. Itu kan melampaui budayamu sendiri. Jadi yang pertama itu keunikan individu harus kamu ingat dalam komunikasi. Ini tantangan. Karena kita sering yang kedua, generalisasi. Generalisasi itu pokoknya kalau orang Indonesia mesti tidak tertib. Disuruh ngantri tidak mau. Kecuali antri sembako atau antri apa gitu. Generalisasi. Pokoknya kalau orang Barat mesti seks bebas. Orang Barat ini mesti ateis. Di Indonesia lebih unik lagi. Komunis dipadak kira ateis. Pokoknya komunis mesti ateis. Nah itu kan generalisasi. Padahal komunis sama ateis itu ya beda. Komunis urusan ekonomi, ateis urusan agama. Tapi orang sering mengeneralisir. Orang Barat mesti ateis. Mesti komunis kabeh. Kalau orang Indonesia pokoknya bule ku mesti londo. Itu generalisasi. Ya sama kan kalau di sini, kalau di Jawa Tengah, di Jogja koran mesti KR. KR-mu apa? KR-ku Jawa Pos. Nah, itu generalisasi. Honda diparkir ning ndi? Nah, itu. Padahal ya mungkin Yamaha, mungkin apa. Nah, kabeh nyebutnya Honda. Itu generalisasi. Banyak budaya-budaya yang kita generalisir. Pokoknya orang Madura itu mesti ahli tukang sate, tukang cukur misalnya. Nah, itu generalisasi. Apa iya begitu? Karena generalisasi nanti rentan jatuhnya prejudice, stereotype, etnosentris, dan seterusnya. Dan yang ketiga, tantangan bagi komunikasi interkultural itu objektivitas. Susah, karena dunia ini macam-macam, ternyata tidak cuma macam-macam, juga berubah-ubah, dinamis. Jawa itu cenderung ngalah, cenderung lembut mungkin. Nah, itu mungkin Jawa dulu, Jawa sekarang sudah macam-macam. Objektifnya susah. Ngomong budaya itu dia sesuatu yang cair. Jadi tantangannya tiga. Keunikan individu, generalisasi, dan objektivitas. Maka ada beberapa tips dari kesimpulan-kesimpulan tadi. Yang pertama, belajar tentang dirimu, belajar menghadapi perbedaan. Kurangi bias, kurangi suudzon. Banyak membaca, banyak mendengar, banyak bergaul. Membaca penting, mendengar penting, bergaul penting. Hanya membaca saja kurang bergaul, susah kamu membangun kompetensi interkultural. Jadi, yo, karena apa? Dunia lapangannya sangat jauh berbeda dengan dunia buku. Harus bergaul juga. Ya kalau mahasiswa, ya kutu buku, ya aktivis. Dua-duanya. Praktekkan keterampilan komunikasi yang baik. Latihan menggunakan kata-kata yang netral, yang tidak menyinggung orang. Meskipun sekarang kan tidak gampang gitu kan. Kata sekarang banyak yang tidak netral. Kamu ngomong kampret sekarang tidak netral. Kecebong tidak netral. Kamu ngomong apa lagi. Sekarang banyak yang semula netral. Sekarang santri aja sekarang jadinya tidak netral. Nah itu hati-hati dengan kata-kata yang tidak netral. Hati-hati dengan istilah-istilah. Ada istilah yang kalau di Jawa biasa, di luar Jawa itu jelek. Itu saru. Atau kata ini mendua arti. Itu hati-hati. Kata-kata anjing misalnya, itu kan biasa anjing. Binatang, kakinya empat, ada congornya, itu anjing. Tapi kan kata ini bisa dipakai dalam konotasi yang sangat jauh. Nah, itu hati-hati dengan ini. Ini tips-tips untuk bergaul dengan budaya yang lain. Terutama kalian yang aktif di medsos. Medsos itu tidak ada apa, tidak kelihatan wajahnya yang ngomong, tidak ada intonasinya. Intonasinya tidak dari yang nulis, tapi dari yang baca. Kamu jam 12 malam tiba-tiba WA, sudah tidur belum? Oh, itu yang baca bica, sudah tidur belum? Jadinya romantis. Tapi kalau yang baca, sudah tidur belum? Itu ya. Ya kan? Yang satu responnya romantis, yang satu responnya emangnya ngapain tanya-tanya. Bisa begitu. Oke. Misalnya kadang-kadang mahasiswa WA saya, "Pak, besok saya mau ketemu Bapak jam 9. Datang ya." Loh, itu kalau saya membacanya romantis kan jadi enak. "Pak, besok saya mau datang jam 9, datang ya." Lu enak. Tapi kalau pakai kata perintah, "Datang ya," itu merintah. Sama-sama tulisan "datang ya." Itu, atau "cepat balas." Oh, itu kan cara membaca menentukan. Makanya kamu hati-hati. Medsos itu begitu. Kamu kalau sedang marah baca WA itu intonasinya jadi marah terus semua. Karena sesuai yang baca, intonasinya dari yang baca, tidak dari tulisan nih. Makanya hati-hati. Oke. Sudah jam 10. Saya ambil beberapa quote itu. Ada rumusnya untuk jadi bijaksana dalam komunikasi. "The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply." Problem besar dalam komunikasi kita biasanya, kita itu kalau mendengar orang ngomong, yang jadi fokus kita adalah gimana caraku membalas. Bukan apa yang harus aku pahami dari ekspresinya, dari kata-katanya. Kalau ada temanmu ngomong "selamat ya," itu yang kamu pikir pertama kan balesnya piye. Atau turut berduka atau turut, itu kan terus kamu mikir balesnya gimana. Ada temanmu ngomong apa saja, kamu pertama-tama yang kamu pertimbangkan kan cara balesnya. Kalau ada temanmu curhat, kamu mesti tidak perhatian dia ngomong apa, tapi kamu mikir kira-kira aku ngasih nasihat apa ya, mesti ngono. Padahal mungkin yang curhat cuma ingin didengarkan, tapi kita sibuk caranya jawab, bukan cara memahami. Nah, itu yang sering jadi masalah. Kalau yang kedua itu relationship, a hard to know because conversation become texting, argument become phone call, and feeling become status update. Hari ini situasinya itu. Yang saya jelaskan tadi, komunikasi verbal langsung manusia dengan manusia. Dan hari ini situasinya jauh lebih rumit. Karena sekarang omongan itu berubah jadi teks. Diskusi berubah jadi phone call, panggilan telepon. Dan rasa berubah jadi update status. Kamu sekarang merasakan apa aja kan update status. Tiap hari ditanya oleh Facebook, apa yang kamu rasakan? Ya. Itu terus kamu, bahkan kalau kamu malas ngomong, dibantu sekarang pakai emoticon-emoticon. Sudah ngomong enak-enak, belakangnya ada emoticon meringis itu. Wah ini serius enggak ngomongnya, kok meringis gini emoticonnya. Karena kadang-kadang kamu bingung di situ. Harusnya yang kamu emoticonnya nangis karena ada berita duka, salah pencet. Bukan nangis tapi ketawa sampai nangis. Itu kan susah lagi kamu. Ini ada berita duka kok malah ketawa sampai nangis. Ini beda lagi. Ada berita bahwa teman kita sedang di rumah sakit. Terus bukain ning Facebook, balesi piye yo. Akhirnya ning Facebook kan adanya cuma like jempol. Akhirnya semua ngasih jempol. Loh, ini temennya masuk rumah sakit malah dikasih jempol. Facebook kan adanya cuma jempol, tidak ada dislike, tidak ada, adanya jempol. Ada misalnya ada partai A korupsi sekian juta, beritanya diposting terus kamu kan terpaksa harus like kan. Lo ini ada orang maling kok kamu suka itu gimana? Oh itu kan hari ini situasinya begitu. Maka ayo hati-hati. Dan to effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. Ngomong sama siapa saja, ayo diingat-ingat, setiap orang memahami dunia sesuai versinya. Versi dia. Dan ini kita jadikan patokan. Jangan memaksakan versi kita untuk versinya dia. Kalau kita paksakan lahirnya mesti konflik. Atau kita sendiri juga nantinya tersakiti. Maka ingat-ingat ini. Kalau ada orang ngomong kamu punya komunikasi dengan siapa saja. Ingat-ingatlah bahwa yang kamu ajak komunikasi itu punya cara pandang sendiri. Punya perspektif sendiri. Nah, itu akan lebih menciptakan harmoni dalam komunikasi. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Intercultural communication saya kira kita sudahi. Rabu depan kita libur karena pas waktunya Idul Adha. Saatnya kamu nyantai bareng-bareng, jadi enggak usah ngaji. Kesini enggak apa-apa, mungkin nyantai bareng-bareng aja. Enggak enak nanti kalau sama ngaji, orang gayeng nyantainya. Jadi, minggu depan kita kosong. Minggu terakhir Agustus, kita ketemu tema paling populer hari ini, yaitu post-truth communication. Komunikasi di era pasca kebenaran. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.